Moi, il y a une ville, voilà, ma ville de là. Pour moi, il y a une ville, voilà, il y a là. Celui-là, il y a là, il y a là, il y a là. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حديث 1018 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Berarti di sini beliau memberitahukan ada rumah yang seperti kuburan dan itu buruk, haram menjadikan rumah seperti kuburan. Berarti tidak boleh ada kuburan di rumah, kecuali kubur Nabi tentunya, karena seluruh para Nabi dan Rasul harus dikubur di mana Nabi tersebut wafat. Inna syaitana yanfiru minal bayt. Sungguh syaitan akan lari menjauh dari rumah. Alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini berita gaib. Wajib kita imani bahwa setan pasti akan lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Kira-kira setan dari jenis apa? Nah, tentu setan dari jenis jin. Adapun setan dari jenis manusia sepertinya tidak. Ada ahli maksiat, ada setan dari jenis manusia, kita bacakan surat Al-Baqarah, tidak akan lari. Ya. Lebih berasa bagi setan dari jenis jin. Walaupun mungkin ada rasa tidak enak, ada rasa keberisikan dan seterusnya, tetapi tidak lari. Adapun yang lari pasti insya Allah, karena berita gaib dari Nabi, adalah setan dari jenis jin. Berarti menurut hadis ini, rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, seperti kuburan. Berarti di kuburan adakah sunahnya dibacakan Al-Quran? Tentu tidak ada. Tidak ada. Sebab kalau di kuburan disunahkan baca Al-Quran juga, berarti sama antara rumah dengan kuburan. Di sini menunjukkan bahwa tidak boleh sama antara kuburan dengan rumah. Kuburan tidak ada bacaan Al-Quran, nah, rumah jangan. Usahakan di rumah kita terdengar ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sebagian sahabat melantunkan ayat-ayat Al-Quran di rumah mereka saat qiyamul lail. Ketika Nabi melewati rumah Abu Musa al-Ash'ari dan beliau berhenti sejenak, beliau sempatkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari mulut Abu Musa al-Ash'ari. Nah, suaranya begitu bagus, indah, merdu. Sedang apa waktu itu Abu Musa? Sedang qiyamul lail, salat tahajud. Ya. Nah, ini pemandangan yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Rawahu Muslim fi kulli hadis. An-nahyu an tashabbubil ahya'i bil amwat wa dhalika bi'adami intifa'i biha wa bima fiha min al-ahkam wal ma'ar wal mawa'id. Larangan menyerupakan antara yang hidup dengan yang mati tidak boleh disamakan. Di mana yang mati tidak mungkin mengambil manfaat dari pelajaran bacaan Al-Qur'an, tidak mungkin. Kalau yang hidup mungkin. Kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari saudara kita berpahala. Tidak capek hanya mendengar saja berpahala. Apakah orang-orang mati yang ada di kuburan mendengar bacaan ayat Al-Qur'an kita berpahala? Tidak. Bahkan tidak mendengar. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Sungguh engkau tidak sanggup membuat orang yang ada di kubur bisa mendengarkan. Engkau di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja tidak sanggup membuat orang-orang pada umumnya di kuburan mendengarkan beliau. Ya. Kecuali beberapa mukjizat beliau ketika selesai perang Badar, itu saja. Atau salam ketika memasuki area kubur, assalamualaikum ya ahli diyar. Selebihnya tidak. Selebihnya beliau tidak bisa membuat orang-orang mati itu selalu mendengar ucapan beliau. Ini beliau, apalagi kita. Ya, maka salah satu yang haram kita lakukan adalah berbicara. Berbicara kepada orang yang sudah mati. Pertama, ini perbuatan sia-sia. Tidak mungkin yang mati bisa mendengar. Dan yang kedua, memang ada larangan. Yang ketiga, berarti menyamakan antara yang hidup dengan yang mati. Asy-syaitanu yafirru minal bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah wa la yuqarribuhu fi dhalikal yawm. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dan dia tidak sanggup mendekati rumah itu pada hari itu. Beliau memahami hadis tadi berarti bisa untuk sehari. Hari itu. Ya. Di hari itu setelah selesai kita bacakan surat Al-Baqarah, walaupun mungkin tidak selesai sekali, mungkin diteruskan nanti waktu duha dari habis subuh, maka setan tidak akan mampu mendekati rumah itu di hari itu. Bayanun li afdoliyati suratil Baqarah. Keterangan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kemudian ayat kursinya. Kemudian dua ayat terakhir. Berarti ada beberapa di dalam surat Al-Baqarah. Berbeda dengan surat lain. Berbeda dengan keutamaan surat An-Nas misalnya. Apakah ada ayat tertentu yang utama di dalam An-Nas itu? Kan tidak. Dari awal sampai akhir. Nabi tidak membedakan. Begitu juga Al-Falaq. Adapun Al-Baqarah ini, suratnya sendiri mempunyai keutamaan. Kemudian di dalamnya ada ayat kursi, nanti akan dibawakan hadisnya oleh Abu Hurairah. Kemudian dua ayat terakhir yang hadisnya sudah kita baca kemarin. La tajuzu sholatu fil maqabir. Tidak boleh sholat di kuburan. Tidak boleh di sini adalah haram, bahkan bisa tidak sah, bahkan bisa syirik. Oleh karena itu, sholat di masjid yang ada kuburannya ada tiga sifat. Sifat pertama, boleh. Sah. Bagaimana sifatnya? Yaitu orang yang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya dan dia tidak tahu. Mungkin tahu-tahu sudah komat, atau tahu-tahu sudah mau takbiratul ihram, maka teruskan. Sah insyaallah taala, tidak masalah. Besoknya jangan ke situ lagi. Sudah tahu kan? Dan tahu di sini adalah dengan melihat. Oleh karena itu, jika ada selentingan kabar buruk, di situ ada kuburannya, di situ itu ada kuburannya, wajibkah kita percaya? Tidak wajib. Ya, begitulah aja. Orang-orang bilang ada kuburannya, saya nggak lihat. Ya, dan haruskah mencari-cari? Tentu tidak. Ya, pokoknya saya wudhu nggak lihat, saya jalan ke tempat sholat, ya, jalan-jalan sambil nunduk, ya, nggak lihat, ya, ya sudah. Ya, kan nggak wajib percaya sama orang-orang yang bilang. Ya, adapun kita sudah melihat dengan mata kita, ya sudah, jangan ke situ lagi. Ya. Sifat yang kedua, sah, tapi dia berdosa. Yaitu sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu di situ ada kuburannya, tapi dia nekat ke situ. Ya. Ini tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak sah, sebagian mengatakan sah ada hilaf. Yang jelas dosa orang tidak boleh. Yang ketiga, syirik. Bagaimana sifatnya? Dia sengaja mencari masjid yang ada kuburan. Sengaja mencari masjid yang ada kuburan. Bahkan kuburan ulama tertentu, kiai tertentu, dia sengaja datang ke sini. Maka ini terancam syirik. Karena sholat, ibadah untuk Allah, kenapa dia cari sesuatu selain Allah, itu di kuburannya. Ada manusia yang meninggal di situ. Syirik. Satu lagi, la yajuzu dafnu fil buyuti mutlaqan li'annahu nuhiya an tuttakhadha maqabir wa amma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufin fi baiti Aisha fadzaka min khususiyatihi asy-syar'iyyah. Tidak boleh mengubur mayat di rumah, mutlak haramnya, karena berarti menjadikan rumah itu seperti kuburan. Ketika rumah kita tidak ada kuburannya, tapi tidak ada bacaan Al-Quran, ini pun dilarang. Apalagi betul-betul kuburan. Adapun keadaan Rasulullah SAW yang dikubur di rumah Aisyah, maka ini khususiah beliau, sebagaimana penjelasan tadi. Dan diriwayatkan setelah Rasulullah dimakamkan di rumah Aisyah, di hujrahnya Aisyah, maka Aisyah tidak pernah lagi sholat di situ. Ya, karena dilarang sholat di rumah, di tempat yang ada kuburan. Adapun Masjid Nabawi tentu berbeda. Sifat Masjid Nabawi berbeda dengan sifat rumahnya Aisyah. Aisyah tidak lagi sholat di situ setelah ada kubur Nabi. Adapun Masjid Nabawi tidak. Sekalipun hari ini kubur Nabi masuk ke wilayah Masjid Nabawi, tapi Masjid Nabawi berbeda dengan masjid kita ini, berbeda dengan masjid manapun. Sholat di sana 1000 kali lipat lebih baik dari sholat di masjid lain, dan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin batal apapun yang terjadi di Masjid Nabawi. Seandainya di Masjid Nabawi banyak sekali kuburan-kuburan di situ, aduh, Masjidil Haram, kan tidak tertutup kemungkinan, ya kan? Orang-orang jahil menguasai Mekah Madinah misalnya, maka tetap sholat di Masjidil Haram mempunyai keutamaan 100 ribu tadi. Keutamaan di Masjidil Aqsa, keutamaan di Masjid Nabawi tidak hilang. Nah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin hilang gara-gara ada sesuatu yang baru di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. 1019. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abul Mundzir. Rasulullah memanggil Ubay bin Ka'ab, kunyahnya Abul Mundzir. Ya Abul Mundzir, karena ada harfun nida huruf panggilan dia, maka tidak Abu lagi, tidak marfu tapi mansub Aba. Ya. Karena Abu bisa Aba, bisa Abi, kalau dia menjadi mutaf tergantung kedudukan kalimatnya. Kalau marfu Abu, kalau mansub Aba, kalau majrur Abi. Ya Abul Mundzir, atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'dham? Wahai Abu Mundzir, tahukah engkau ayat mana di dalam Al-Quran yang engkau hafal yang paling besar, yang paling azim, akbar? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Fadaraba fi sadri wa qa'. Nabi memukulkan tangannya di dadaku, ya, memukul pelan di dadaku sambil mengatakan liyahnikal ilmu Abul Mundzir, semoga ilmu ada pada dirimu, bertambah pada dirimu, berkah pada dirimu wahai Abu Mundzir. Sunnah di sini Rasulullah mengikrar kebenaran, mentakrir kebenaran. Ya, karena jawaban Ubay bin Ka'ab ini benar, maka dibenarkan, dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taulah kita dari sini bahwa ayat terbesar di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ya, surat terbesar bukan surat Al-Baqarah, kemarin sudah kita bahas. Ya, kalau ayat, ayat kursi terdapat dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah. Fikul hadis rawahu Muslim. Istihbabul kuna lirrijal wa ayyunadi ar-rajulu bikunyatihi wa ayyunadi ar-rajulu bikunyatihi. Disukainya, disunnahkannya kunyah bagi laki-laki. Tentu perempuan juga kunyah memakai kunyah. Dan ini dijadikan panggilan. Ini dijadikan panggilan. Ya Abul Mundzir. Beliau tidak mengatakan dia Ubay. Dan kunyah ini ada kalanya terkenal, ada kalanya tidak terkenal. Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri terkenal. Ya. Siapa nama Abu Bakar? Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Kurang terkenal. Jarang kita mendengar nama Abu Bakar. Abdullah bin Abi Quhafa. Lebih terkenal kunyahnya Abu Bakar, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Safar. Jarang kita dengar. Seringnya Abu Hurairah. Ya. Kunyahnya lebih terkenal dari namanya. Beda dengan Umar. Umar nama apa kunyah? Nama. Kunyahnya Abu Hafiz, kurang terkenal. Utsman, Ali, lebih terkenal namanya. Tapi tetap ada kunyahnya. Maka kalau antum berkunyah kemudian tidak terkenal, ya gak apa-apa. Umar aja gak terkenal. Utsman tidak terkenal. Kunyahnya. Intinya kita sudah mendapatkan sunnah kalau kita berkunyah. Ya. Bayanu mankibatin li Abul Mundzir. keterangan tentang manaqib keutamaan Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab, sahabat yang paling hafal Al-Quran. Abu Bakar hafal, Umar hafal, Utsman, Ali hafal Al-Quran, Ubay lebih hafal. Kan hafalan kan tidak berada dalam satu tingkat. Sama-sama hafalan 30 juz, mana yang lebih mutin? Kan beda. Ya. Hafal memang si fulan ini, tapi sering salah. Atau bahkan lupa-lupa mulu, diingetin sebentar, ingat lagi. Ya. Kalau si fulan enggak, terus lancar, beda-beda. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, siapa yang paling hafal? Ubay bin Ka'ab. Ya, karena itu Nabi pernah sholat, membaca ayat-ayat Al-Quran, sepertinya sholat isya, lumayan panjang. Selesai sholat, beliau sadar, beliau teringat, kelewatan satu ayat. Beliau sadar, ada satu ayat yang tidak terbaca. Bukan berarti beliau lupa, karena kan gak mungkin beliau lupa. Ya, lupa sebuah ayat, gak mungkin. Dan dijamin oleh Allah, engkau gak mungkin lupa. Jadi tetap ingat, hanya kelewatan saja. Kelewatan saja. Ya. Bukan beliau lupa, lalu hilang wahyu itu. Enggak. Ini tidak mungkin terjadi pada diri Nabi SAW. Kalau beliau lupa berarti, kalau beliau lupa beberapa ayat, misalnya seperti dalam surat Al-Furqan, berarti mansukh. Kalau beliau lupa berarti mansukh. Yang lain pasti lupa. Berarti ayat itu diangkat oleh Allah. Nah, selesai sholat, beliau sadar terlewat satu ayat tidak terbaca. Siapa yang beliau cari? Nah, Ubay bin Ka'ab. Aina Ubay bin Ka'ab? Mana Ubay bin Ka'ab? Tidak nyari Abu Bakar, Umar, tapi Ubay bin Ka'ab. Karena beliau tahu Ubay paling hafal. Ada Ubay bin Ka'ab? Ada. Kenapa engkau tidak mengingatkan aku tadi? Tadi kelewatan satu ayat. Itu masih ingat jawaban Ubay apa? Inni dhonantu annahu qad nusikha. Aku mengira ayat itu sudah mansukh ya Rasul. Ya. Adab seorang sahabat. Ya. Ketika Nabi tidak baca, Ubay yakin itu kurang satu. Tapi Ubay diam, menyangka bahwa ayat itu sudah mansukh. Ya. Nah, ini salah satu dalil di antara sekian dalil bahwa mansukh itu ada hak yang ditolak oleh orang Mu'tazilah, orang Syiah Rafidah, oleh orang Jahmiyah. Mansukh tidak ada. Mana mungkin Allah sudah menurunkan ayat diambil lagi, dicabut lagi. Itu ucapan orang-orang Syiah Rafidah, Mu'tazilah, satu lagi Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf meyakini bahwa mansukh itu ada. Ini salah satu dalil. Dan banyak dalil tentang ini. Di Al-Qur'an juga ada. Ya, manansah min ayatin aw nunsiha. Setiap kali kami memansukh sebuah ayat atau kami bikin kalian lupa, maka kami ganti yang lebih baik. Tabjilun li ahli al-ilmi wa wad'uhum fi makanatihim. Memuliakan ahli ilmu dan menempatkan para ahli ilmu itu di tempatnya. Maka jika kita bertemu dengan ahli ilmu, tempatkan dia pada tempatnya. Ya, sebagaimana para sahabat terhadap Nabi, para tabi'in terhadap sahabat. Kisah menarik dari Abu Musa terhadap Ibnu Mas'ud. Ketika Abu Musa ingin bertanya kepada Ibnu Mas'ud sehubungan dengan adanya anak-anak muda yang melakukan zikir berjamaah di Masjid Kufah menunggu sholat subuh, ini yang pertama kali ada di muka bumi ini dalam Islam. Nah, di sini Abu Musa menempatkan Ibnu Mas'ud pada tempatnya. karena Ibnu Mas'ud sebagai seorang alim ditunggu di depan pintu, tidak diketuk, ditunggu sampai keluar. Nah, sambil berjalan keluar, diceritakan oleh Abu Musa kejadian di Mesir Kufah. Ya. Nah, kemudian didatangi oleh Ibnu Mas'ud dan dibubarkan majelis. Banyak dari kita kurang menempatkan ahli ilmu pada tempat. Tabjilul alim li ashabihi. Begitu juga seorang alim memuliakan sahabat-sahabatnya. Tidak mentang-mentang sahabatnya bodoh, tidak berilmu, lalu dihinakan, tetap dimuliakan. Inilah ahli ilmu. Orang yang paling tahu hak orang lain adalah ahli ilmu. Berbeda dengan orang jahil. Orang jahil, anak-anak muda khawarij, Syahalbani diapakan, dicaci maki. Syekh bin Baz Al-Utsaimin diapakan, dicaci maki, dijelek-jelekkan. Mereka mengatakan ulama, Syekh bin Baz Al-Utsaimin, ulama-ulama yang hanya tahu tentang darah haid. Membahas tentang darah haid. Orang-orang khawarij, anak-anak muda khawarij, kaum hizbiyyin, harafiyyin, paling enggak suka ilmu seperti ini. Ilmu itu bagaimana persatuan Islam, ekonomi Islam, ini baru ilmu. Ilmu darah haid. Ya. Padahal kalau mereka tidak tahu membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, tidak sah sholat. Dikira darah istihadah, tidak tahunya darah haid, tetap sholat, tidak sah. Dikiranya darah haid, padahal darah istihadah. Ya. Lalu dia tidak sholat padahal harus sholat. Tapi jangan mengecilkan ilmu tentang najis, ilmu tentang darah haid, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang kecil, semuanya besar. Jawazu su'alil ilmi li ghairihi min ajli ta'lim aw at-ta'kid. Bolehnya bertanya tentang ilmu kepada orang lain, walaupun dia sudah tahu, Rasul tentu sudah tahu, tapi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab untuk apa? Untuk ta'lim, untuk ta'kid, baik langsung atau lewat orang lain. Ambil contoh Jibril. Apakah Jibril sudah tahu iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa? Tentu sudah tahu. Jibril tidak bodoh. Jibril alim, tidak terkena syubhat. Apalagi ilmu yang pokok, Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Tentu Jibril sudah tahu. Tapi Jibril pura-pura, pura-pura nanya kepada Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar yang lain ikut tahu. Kan di waktu itu banyak sahabat, salah satunya Umar, agar tahu iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Bukan untuk Nabi dan bukan untuk Jibril. Jibril sudah tahu, pura-pura nanya. Dan sini keluar hukum bahwa kita pura-pura nanya dengan tujuan yang lain agar ikut tahu, boleh, sunnah mengambil apa yang dilakukan oleh Jibril. Tapi awas dengan syarat. Dengan syarat, ada syarat yang tidak boleh kita lupakan. Apa? Kita harus kenal yang kita tanya ini siapa, manhajnya bagaimana. Ya, biar orang-orang tahu kalau keahlian itu bid'ah. Saya mau nanya sama Pak ini, Pak Ustadz ini, Pak Kiai. Ustadz, Pak Kiai, hukum tahlilan itu apa? Jawab, sunnah. Ya, berapa hal? Hancur. Ya, semuanya malah jadi korban. Maka kita harus tahu si fulan yang kita tanya itu siapa, manhajnya bagaimana, jawabannya seperti apa. Tentu Jibril tahu betul siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jangan sembarang. Kalau kita yakin jawabannya hak akan keluar dari mulut Pak Ustadz ini, nah boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Jawazu madhil insani fi wajhihi idza umiyatil mafsadatu aw turattabu 'ala al-madhi maslahatan. Bolehnya seseorang memuji, boleh, tapi dengan syarat bahwa aman dari kerusakan. Apabila dipuji nanti akan menjadi rusak, ini tidak boleh. Karena ada beberapa hadis yang melarang kita memuji-muji orang lain, dan ada hadis riwayat di mana Nabi mencontohkan memuji orang lain, salah satunya ini. Saya kira cukup banyak ya. Hadis di mana Rasul memuji Abu Bakar, Rasul memuji Umar di hadapan orang lain. Sementara ada hadis di mana Nabi melarang memuji orang lain di depannya. Ketika ada orang-orang yang sedang memuji saudaranya, Nabi mengatakan jangan engkau patahkan punggungnya. Ya, dari sini harus dijamak antara contoh dan larangan ini. Maka salah satu penjamak yang sederhana di sini, kalau menimbulkan kerusakan jangan. Kalau pujian itu menyebabkan dia sombong, lupa diri dan seterusnya jangan. Kalau tidak, ya, berarti kita harus tahu siapa yang sedang kita puji. Bayanu fadli ayatil kursi wa annaha a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim. Keterangan tentang keutamaan ayat kursi, dan ini merupakan sebesar-besar ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Yang terakhir, ma'rifatul fadha'ili ilmu. Walidzalika yabghi an tatalaqqa min masadiril ilmi as-sahihah wa la tasbutu bil ahaditsid dha'ifah war riwayatil wahiyah. Mengetahui keutamaan adalah ilmu. Ketika kita tahu keutamaan Abu Bakar begini, keutamaan Umar begini, keutamaan Utsman begini, Ali begini, maka itu salah satu dari ilmu. Keutamaan Al-Baqarah begini, keutamaan Al-Ikhlas begini, itu ilmu. Ya. Kita lanjutkan 1020. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdi zakati Ramadhan. Aku diserai tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadhan. Zakat Ramadhan berarti zakat, tentu zakat fitri, bukan zakat mal. Zakat mal tidak disebut dengan Ramadhan. Zakat mal tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadhan. Yang ada hubungannya dengan bulan Ramadhan adalah zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Ya, istilah yang salah, zakat fitrah. Zakat fitrah. Fa'atani atin, lalu datang kepadaku seseorang malam itu. Faja'ala yakhudhu minat ta'am, dia mengambil, mencari, mencuri makanan, makanan yang berupa zakat. Kita tahu dari sini bahwa yang dicontohkan oleh Nabi adalah makanan. Tidak ada emas, tidak ada perak. Uangkan emas dan perak di hari itu. Fa'akhadtuhu, lalu aku tangkap dia. Mencuri kan? Aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan aku bawa engkau, aku serahkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengatakan, inni muhtaj wa alayya 'iyal wa bihajatun shadidah. Aku miskin, aku sangat berhajat dengan makanan ini. Keluargaku banyak dan seterusnya memelas. Fa khallaitu anhu. Abu Hurairah rasa kasihan, dilepas. Fa asbahtu, pagi harinya aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lebih dulu mengatakan, ya Aba Hurairah, ma fa'ala aziruka al-bariha. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Berarti Nabi diberitahu oleh Allah lewat Jibril tentang kejadian ini. Dan menurut zahir lafaz, Abu Hurairah tidak bercerita. Nabi tahu duluan. Ya Rasulullah syaka hajatan wa iyalan warahimtu. Ada orang yang datang, pencuri, tua dan seterusnya. Dia mengaku punya hajat yang banyak, keluarga yang banyak. Aku kasihan, aku lepas. Kata Nabi, ama innahu qad kadzabaka wa sayyub. Sungguh dia telah berdusta kepadamu dan nanti akan kembali lagi. Ya. Berarti dia bohong. Kalau punya keluarga, butuh ini, bohong. Nabi tahu dari Allah. Fa'araftu annahu sayaudu liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin bahwa nanti malam dia akan datang lagi karena ucapan Nabi tidak mungkin salah. Farasabtuhu, maka aku tunggu-tunggu, aku intai. Baca'a ya'tu minat ta'am, datang lagi ternyata. Nah, dari sini kita tahu bahwa jin itu bisa merubah dalam bentuk manusia dan seperti itu. Besok lagi seperti itu. Dan tidak mudah bagi jin untuk merubah yang lain. Kalau jin ini pintar dan dia bisa apa saja, kan berubah muka lain lagi. Ternyata muka seperti yang kemarin. Walaupun tentu itu bukan bentuk asli jin. Karena begitu melihat Abu Hurairah, tahu ini yang kemarin. Gitu. Kalau jin itu pintar kan pakai muka yang lain. Gitu. Ini bukan yang kemarin kalau ini. Abu Hurairah langsung tahu ini yang kemarin. Berarti jin itu tidak sepintar, secanggih yang kita bayangkan. La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengancam akan aku bawa engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan da'ni fa inni mubtal wa alayya iyad la a'ud. Sama seperti kemarin, aku miskin, aku banyak tanggungan keluarga, aku butuh sekali. Hanya ada tambahan di sini, la aku, saya tidak akan kembali lagi. Saya tidak akan kembali lagi. Ada tambahan dari yang kemarin. Farahimtuhu faqallaitu sabila. Aku merasa kasihan, aku lepas dia. Pagi harinya aku kembali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bari'ah? Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku menjawab, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan farahimtuhu faqallaitu sabila. Jawabannya sama. Dia memelas, mengaku banyak tanggungan, miskin, maka aku kasihan, aku lepas dia. Innahum qad kadzabaka wa sayaud. Dia berdusta dan nanti dia akan kembali lagi. Untuk yang ketiga kalinya aku tunggu dia, aku intai dia. Baja'a ya'tu min ath-tha'am. Dia kembali lagi dan mencuri makanan itu dan aku tangkap. Lalu aku katakan kepada dia, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru thalathi marrat annaka tas'umu annaka la ta'ud. Ini sudah yang ketiga kalinya engkau janji tidak akan kembali lagi dan ternyata engkau kembali. Faha, dia menjawab, da'ni fa inni u'allimuka kalimat. Biarkan aku pergi, lepaskan aku, akan aku ajarkan kepada engkau kalimat. Jamak dari kalimat, artinya ilmu. Kalimat sini yang dimaksud adalah ilmu. Rupanya barangkali si jin ini tahu siapa Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah orang yang sangat sangat rakus tamak terhadap ilmu. Sampai dibilain lapar, pingsan-pingsan di Madinah. Padahal kalau mau pulang ke negerinya, suku Daus di Yaman, kaya raya, termasuk bangsawan. Tidak, dia memilih miskin, makan seadanya, sering kelaparan. Karena apa? Saking hausnya dengan ilmu. Bukan sekedar Islam. Kalau sekedar Islam, baca syahadat di hadapan Nabi, baiklah pulang, sah Islamnya. Dan itu banyak, banyak yang seperti itu. Bahkan ada beberapa pemuda disuruh pulang oleh Nabi. Abu Hurairah tidak. Ya, karena saking tamaknya, rakusnya terhadap itu. Ya, karena itu Abu Hurairah pernah bertanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasul? Sebelum Rasul menjawab, Rasul berkomentar, "Aku sudah menduga bahwa engkau lah yang akan pertama kali bertanya tentang ini. Karena aku tahu betapa rakusnya engkau terhadap ilmu." Inilah Abu Hurairah. Mungkin jin ini tahu. Ya, dia kan suka mayuri. Mudah-mudahan aja saya dilepas. Nah, ternyata benar. Yanfa'ukum Allahu biha. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada engkau, akan aku ajarkan ilmu kepada mahunna. Apa itu? Ilmu apa itu? Nah, dijawab oleh si jin ini, "Idza awaita ila firasyik." Jika engkau hendak, ini fi'il madhi, awayawi, yang sudah lalu, ya. Tapi yang dimaksud di sini sebentar lagi akan. Jika engkau akan berbaring di firas, di hamparan, di tempat tidur, mau tidur maksudnya. Faqra ayatal kursi. Bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Hatta tahtimal ayat, sampai akhir ayat. Fa innaka la yazala 'alayka min Allahi hafiz, maka Allah selalu menjaga engkau malam ini. Wala yaqrabanna syaitanun hatta tusbih, dan setan tidak akan sanggup mendekati engkau sampai pagi hari. Ilmu besar. Ya, tentu senang sekali Abu Hurairah mendapatkan ilmu. Dan Abu Hurairah belum tahu kalau itu setan jin. Kalau sudah tahu, ya mosok sikoh sama setan, ya. Mosok setan ngajarin ilmu. Abu Hurairah belum tahu. Gitu. Maka dilepas. Wa khallaitu sabilah. Aku lepas dia. Wa asbabtu fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya Rasul bertanya lagi, "Ma fa'ala asiruka al-bariha?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku menjawab, "Ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin." Orang yang tadi malam, tiga malam berturut-turut datang kepadaku, tadi malam memberikan ilmu kepadaku, bahwa jika aku membaca ayat kursi sebelum tidur, maka aku akan dijaga oleh Allah. Ya, kita telah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.